السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? Bikir 15. Hadis yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang hadis yang kedua. Sekarang kita masuk pula pada hadis yang kedua. Kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan? An ummil mu'minin Zainab binti Jahshin radhiyallahu ta'ala anha qalat inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha faj'a yaqul la ilaha illallah wa yudlil 'arabi min sharrin qad iqtaraba fiha al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hazih wa halaka bi usbu'aihi al-ibhami allati taliha fa kuntu ya rasulullah anahliku wa fina samihun qala na'am idza kasura al-khabas muttafaqun 'alayh. Arti hadis daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin, isteri Rasulullah SAW, beliau berkata pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya Zainab dengan keadaan cemas sambil bersabda, la ilaha illallah, celaka binasa bagi bangsa Arab daripada kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka daripada dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan ujung ibu jari dan ujung jari yang sebelahnya, yakni jari telunjuk, yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan, maksudnya telah pun terbuka, yakni telah bocor. Saya Zainab binti Jahshin lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Lalu Nabi SAW bersabda, jikalau kejahatan terlalu banyak. Itu adalah terjemahan daripada matan hadis. Ya? Rasulullah SAW masuk ke rumah Zainab binti Jahshin pada suatu hari, mengatakan bahawasanya saat tibanya kemusnahan umat Arab telah pun hampir, dan telah pun terbuka benteng Ya'juj wa Ma'juj, menunjukkan akan malapetaka besar telah pun hampir terkena kepada umat Arab semasa Nabi SAW masih lagi hidup. Dan Nabi SAW berkata, walaupun ada orang soleh lagi di kalangan umat Islam, kalau ada ramai lagi orang yang baik-baik yang taat beragama, tetapi bila telah terlampau banyak maksiat, maka bala akan turun juga daripada pihak Allah Subhanahu Taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu adalah terjemahan hadis. Kita lihat keterangannya. Kata pengarang hadis di atas menerangkan bahawa apabila di suatu tempat atau negeri sudah terlampau banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Bila di sebuah-sebuah tempat, mungkin negeri, kampung, daerah, banyak berlaku maksiat, maka bila turun bala, semua yang kena bala. Bila turun balasan Allah, maka semua kena. Bukan saja orang yang melakukan maksiat dan kefasikan, tetapi kena kepada semua orang yang berada di kampung itu, yang berada di negeri itu, dengan syarat telah banyak berlaku kerosakan. Kalau berlaku sikit-sikit, tak masuk dalam hadis ini. Nabi kata, na'am iza kasura, ya, bila telah banyak, telah banyak dah maksiat, al-fabas, kejahatan, benda fusuk, benda-benda yang mungkar, maka kena berlakalah balasan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok di negeri-negeri umat Islam sekarang, memang telah banyak dah kemungkaran, memang telah melata dan bercambah dengan begitu pesat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam negeri umat Islam sendiri ada kilang arak. Ha, ada kilang arak. Boleh buat kilang arak. Negeri umat Islam. Ha, yang menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi. Buat kilang arak. Bukan kecek-kecek punya kilang. Besar, ha? Besar basah. Maknanya basah ikan kering. Besar daripada masjid. Kilang arak yang ada di negeri umat Islam. Bukan sebuah. Dua, tiga, empat buah. Besarnya sampai ribu orang boleh kerja. Kalau kerja pula umat Islam. Ha? Tiga kilang arak terbesar kita, umat Islam kerja. Cari hasil. Sedangkan yang dilaknat dengan sebab arak ini 10 golongan. Ha? Tukang tanang anggurnya, tukang petik anggurnya, tukang apa benda. Tuang punya ladang, tukang jual, tukang beli, tukang pikul, tukang peroh, tukang akak, tukang hidang arak. Habis kena belaka. Dia boleh kerja pula dah. Ha, pada kilang arak dia orang Islam. Dan kilang arak pula ada menjiakan surah pula untuk pekerja Islam semayang bila masuk waktu. Apa? Mening habis. Tok Imam Kasbah pun mari. Tok Bilal pun bang. Eh, Tok Bilal mana? Tok Bilal jenis tau. Pasal dia bang di kilang arak. Ha, ini pelik ni. Tapi dah pelik dah pasal akhir zaman. Dah nyanyok, jadi ikut say lah. Ada pula negara umat Islam boleh benar buat kilang arak. Sepatutnya, walaupun di dalam Islam tidak boleh menghalang orang kafir minum arak, tetapi biarlah dia beli sendiri. Dia nak minum, dia order sendiri daripada luar negeri. Dia buat sendiri dalam rumah dia. Tak boleh dijual ni kalau yak ramai. Ni kita tolong buat kilang tak boleh. Ha? Kita tolong buat pula ke dia. Kita tak minum, kita beri kepada orang. Dia nak minum, dia kena order sendirilah. Islam tak boleh nak larang dia orang kafir nak minum arak, nak minum racun tak apa. Biar bahan tanah geras sikit. Deh, ni nak minyak arak dia kena order sendiri. Dia buat masuk sendiri. Ni kita buat kilang pula. Jadi kita bersebahak sama. Siap dengan pengawal pula kilang arak. Kalau kita pergi di kilang arak, siap dengan pengawal. Kilang tu dalam tu syaitan belaka. Ha? Amalan-amalan syaitan. Innamal khamru wal maisiru al ansab wal azlam rijsu min amali syaitan. Sesungguhnya arak judi berhala tenung nasib adalah fatah daripada amalan syaitan. Jadi duduk buat benda syaitan dalam tu. Benda rejisun, benda keji dalam tu. Benda ha? Syaitan diwak jaga pula. Dalam tu benda syaitan, amalan syaitan ada pengawal. Supaya terjamin keselamatan syaitan-syaitan yang duduk dalam tu. Nih. Patut ada pengawal ni surah masjid. Supaya orang gila tak masuk. Orang nak buat kacau surah tak boleh. Pasal apa? Pasal ada pengawal keselamatan. Nah, ni dah. Kawal, kilang arok. Patutnya kena bung kilang arok. Biar cu habis. Dia kawal pula. Sekuriti pun Melayu juga. Tukar jaga habis. Zaman umat Melayu menjadi mudah lupa. Tempat-tempat judi buat. Pas judi ni haram dah. Maisir judi haram. Dosa besar. Bukan makruh, dosa besar. Siap buat dengan tempat judi. Ha? Macam mana nak main, lagu mana nak main, boleh main. Masuk boleh main. Siap dengan ekom. Supaya nyaman. Jika nak berjudi jadi nyaman. Dan lega duduk apa selama. Siap dengan kawalan ada pistol pula. Jaga orang berjudi. Nampak? Takut piti dia hilang. Ha, kawan. Patutnya takat orang judi. Nah, ha, tapi dah dia ni ha, menjadi membelakangkan akan hukum Allah Ta'ala. Hak judi hak dah sebesar, hak arak dah sebesar, buat lengkap dengan kawalan. Hak kaya, cara kaya main atas bukit. Hak miskin mainlah kapung ni. Eh. Taruh. Eh? Ha, taruh kapung. Judi cara kapung main dalam teruk. Macam-macam peseng. Menjadi sumber pula bagi sebuah negara Islam. Sumber daripada judi, sumber daripada arak. Yang duduk pula memegang saham-saham arak orang Islam pula. Tuan Haji pula nama. Deh. Dia ambil sumber daripada arak. Sumber daripada saham judi. Ha, terlibat. Kerana duit punya pasar. Ha, ini kemungkaran yang telah berlaku terlampau banyak dan telah melata. Kemudahan untuk buat maksiat dia dengan harga berjuta-juta ringgit. Buat tempat untuk menari, untuk joget, cukup rekat. Penyanyi beri hadiah pula. Hak mana hak nombor satu, 20 ribu. Boleh. Tiap-tiap tahun, penyanyi terbaik. Hak bakal menghuni api neraka Allah. Beri hadiah, 20 ribu. Boleh piala pusingan pula penyanyi. Dalam keadaan buat maksiat. Bawa dengan mak ayah pula pasal menang. Mak ayah pun cakap lah terpetah. Alhamdulillah. Kerana para juri memberi kemenangan kepada anak saya. Kuala Fatok. Pakai tudung mak lagi naik. Pasal anak menang. Anak kain belok. Menang nombor satu. Pertandingan maksiat terbesar dalam Malaysia. Allahu Rabbi. Boleh 20 ribu. Senang ni. Penyanyi daripada luar mari sambut dah di airport. Gi habis akut dengan bas. Masa Michael Jackson mari itu nak nyanyi di Malaysia. Anak-anak dara berapa ramai lah. Beratus orang. Tunggu nak tengok muka Michael Jackson. Macam lawa kan? Berlambar-lambar dah. Datang turun kapal terbang lagi. Tak buka lagi pintu. Lambar dah bersorok tepi nolong kali. Inilah anak Islam kita akhir zaman. Tempat menyanyi, tempat joget, ada belaka siap dengan kawalan. Dengan pakaian orang joget dalam bar, dalam kelab malam, dalam karaoke, danduk, bukan pakai perudah. Pakai dedah. Sikit ia tudung, orang lain terbuka habis. Nampak? Dalam keadaan mabuk, busuk kohong, mulut, bawah arak. Bila kena tahan, orang tukang tahan pula kena tukar kerja. Ini pelik sungguh, jadi pening habis. Itulah tanda-tanda syiar-syiar Islam kita. Kata. Banyak tempat-tempat kerja, kilang-kilang, tak benar pekerja Islam semayang. Tak benar semayang. Nak kerja-kerja, nak semayang berhenti kerja. Perempuan-perempuan Islam kerja di rumah orang kapi. Ni jadi murah. Jadi harga murah habis. Kerja di rumah orang kapi. Kena mandi anjing, kena siap arok. Kena goreng babi. Nampak? Kena pakai luar pendek. Macam-macam cerita dalam surat khabar. Tu tak cerita, tak cerita. Jadi begitu, wakafi boleh menggunakan umat Islam jadi macam lembu kambing yang jadi. Nak fijir dengan dia? Kena goreng babi. Fijir juga lah. Dah boleh 500 bulan. Petang-petang mandi anjing. Anak orang Islam. Ini berat, nanang. Kerana tidak diberi kesedaran daripada ibu dan bapa. Bukan saja disediakan kemudahan-kemudahan daripada pihak pemerintah, kita sendiri tak kawal molek-molek. Jadi bukanlah dia saja salah, kita ibu bapa pun salah juga. Kerana membiarkan anak kita terjerat tubuh badan dan akal fikirannya dengan perangkap-perangkap yang telah disediakan daripada tangan-tangan yang fasik yang melakukan kerosakan di muka bumi. Allahu Rabbi. Banyak dikata kejahatan, kemungkaran dan kefasikan dan kebinasaan yang akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Dulu negeri Aceh hebat dengan keadaan pondok saja 700 tempat ada. Hebat. Serambi Mekah. Akhir-akhir ini penuh dengan tempat dandu pula di Aceh. Dengan tempat pelacuran awak mari. Nak kerana nak melupuskan akan syiar-syiar Islam. Memang ada masjid. Tapi keadaan ketaatan umat Islam Aceh akhir-akhir ini telah berbelah bagi. Dan ramai yang telah dapat dipesongkan oleh sekular. Sehingga mereka ini tidak lagi taat kepada perintah-perintah agama seperti mana dulu kali. Akhir-akhirnya Tuhan turun bala. Bila turun bala, selama kena. Bila turun bala, selama kena. Hak semayang pun kena. Tak semayang pun kena. Hak berjudi, hak berzina pun kena. Hak orang soleh pun kena juga. Orang tua, hak banyak dosa pun kena. Budak-budak kecil pun mati habis. Bila datang kemungkaran ataupun datang azab dari datang azab balas kemungkaran daripada pihak Allah, maka semuanya akan kena. Bukan kena kepada seorang dua, kena kepada semua orang. Sebab semua banyaklah berlaku kemungkaran, bukan sikit-sikit. Baca kita perhati dalam kampung kita ni, kemungkaran ni sikit ke banyak tempat kita ni. Kalau sikit-sikit memang tak kena lagi lah, kena kepada hak buat mungkar saja. Kalau sampai kepada hak merata habis dah, maka tunggu sajalah. Kena bala ke atas kita. Bala ni tak mesti rumah hancur dengan gempa bumi. Anak-anak muda menjadi jahat tu bala dah. Budak-budak deraka ke ibu bapa, bala dah tu. Kematian di jalan raya kau banyak. Kau kuat benda, kau ramai mati. Kau kuat gantung pengedar dadah, kau banyak edar dadah. Ini semua bala daripada Allah. Bukan bala itu mesti yang kita nampak kemusnahan yang bahasa zahir semata-mata. Tetapi kemusnahan akidah juga adalah satu bala. Dan ia sebenarnya lebih hebat daripada mati tubuh badan. Kerana umat Islam sekarang mati dah akal dia, mati dah akidah dia. Walaupun tubuh badan masih sihat, duit banyak, tetapi tidak ada di dalam hati mereka itu untuk memperjuangkan akan agama lagi, melainkan nak memperjuangkan akan kehidupan di dunia mereka itu semata-mata. Tidak hanya kepada orang jahat, tetapi orang yang soleh juga akan dibinasakan, walaupun masing-masing di hari kiamat akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Innallaha iza anzalal azaba, sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, apabila menurunkan akan azab, anzala ala khasah wal amah, menurunkan atas yang khas dan yang am. Maknanya yang khas yang mengerjakan dosa, yang am yang tidak melakukan dosa. Rumah orang judi pun hanyut banjir, rumah tu imam keliling kampung pun kena juga. Summa bu'isa yaumal qiyamah ala qadri niyatihim aw kama qal, kemudian dibangkitkan di hari kiamat atas niat masing-masing. Walaupun nampak mati sama saja dalam keadaan kena bala macam-macam, seolah dia buat maksiat juga, hacul buabi, tetapi dibangkitkan di padang mahsyar atas qada niat, atas amalan kita. Walaupun kita kalau orang yang beriman, mayat dia terguling sama di celah-celah mayat orang yang derhaka, tetapi bangkit di padang mahsyar adalah mengikut keadaan masih hidup hari itu. Kalau dia hidup sebagai orang yang taat, dia bangkit sebagai orang yang taat, tidak lagi sama sebagaimana dia dimatikan bersama-sama dengan orang yang fasik hari itu. Oleh itu segala macam kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan, dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan. Jadi, benda-benda fasik, benda-benda mungkar mesti segera kita hindarkan. Bermula di dalam rumah kita, kemudian girang kita dan kawasan kampung kita. Kalau lebih ramai jemaah, lebih mudah nak buat kerja amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau seorang dua, padangnya dorang je. Hanya suka dorang. Dan kita pun tak berani. Dan ramai menjadi mudah. Tapi dengan bijaksana. Bukan dengan nafsu. Bukan dengan amat nafsu amarah. Bukan dengan maknanya kekerasan. Tidaklah dengan bijaksana. Kita bersihkan kemungkaran di dalam kampung kita dulu. Kemudian kita buat kawalan dan sebagainya. Setengah-setengah kampung dibuat kawalan. Kawalan daripada apa? Daripada buat perkara maksiat. Bukan kawalan orang curi saja. Kawalan orang menutup aurat. Tak menutup aurat, kena marah. Umpamanya, dinasihati. Ni jaga takut orang curi saja. Berarok ramai-ramai malam jaga kampung. Nampak? Dalam-dalam berarok jaga kampung, luar pendek kok. Nak katuk orang curi, dia luar pendek. Patut katuk dia dulu. Biar betul lah. Bukan kawalan orang curi saja, kawalan daripada melakukan kemungkaran. Tengok jalan laki puan bukan mahram, kena tegur. Kena tahan. Kalau mendedahkan aurat, kena suruh dia balik pakai tudung. Tak boleh, nak pergi duana ni, mate. Nak pergi kedai, tak boleh, tak pakai tudung ni. Benda maksiat, balik pakai tudung. Mari kedai semula. Biar siapa ke tangga tu. Bukan pada setengah-setengah saja yang kita fikir benda ni salah, tetapi semua perkara yang salah di sisi Allah Ta'ala hendaklah kita kita engkarkan, kita jaga, kita basmi sebelum datang turun bala kepada kita akibat daripada kita biarkan daripada benda-benda tadi merebak ke seliling kampung kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu satu puak yang menyeru kepada benda-benda kebajikan. Mesti ada, Tuhan kata. Tak ramai pun sedikit. Sedikit, asalnya sedikit, kemudian menjadi ramai. Yada'una ilal khair. Mereka ini mengajak kepada kebajikan. Ha, ada lagi rumah yang penghuninya tak datang ke surau masjid, kita ya da'una ilal khair. Kita pergi rumah dia, beri salam molek, ajak mari masjid. Tak boleh ni, tak mari masjid, susah kita bila-bila. Kalau mati gelar masjid, tambah mari rumah kita. Neh, ha, buat kata lagu tu. Ajak dia mari. Neh, ha, bukan mana pakar tengok, ha, ni rumah ni, ha, doktor, rumah ni doktor. Rumah ni tak mari masjid, pakar takah gitu je. Ha? Bikabarlah dulu. Ha, dengan dakwah, dengan yada'u, dengan dakwah, dengan ajak seru. Baru jadi betul. Wayak muru nabil ma'ruf. Suruh pula orang berbuat ma'ruf. Wayan hau na'anil mungkar. Dan larang orang buat maksiat. Wa'ulaika humul muflihun. Barulah mereka itu menjadi orang-orang yang mendapat kejayaan. Dalam suatu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, inna nasa iza ra'au munkara falam yughayyiruh. Sesungguhnya manusia itu bila melihat perkara mungkar dan mereka tidak mengubah akan kemungkaran itu, yushiku an ya'ammahumullahu bi'iqabihi au kama qal, mescaya hampirlah Allah Ta'ala akan meratakan mereka itu sekalian dengan balasan seksanya. Bila ada kemungkaran yang tidak diubah, maka tunggulah seksa Allah Ta'ala pasti datang. Ini janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan jauh, yusiku dekat dah nak turun bala balasan daripada Allah. Kita tengok orang buat maksiat secaralah. Secaralah biar ke dia lah. Ha, dia main biar ke dia. Sejaga hak orang. Dia hak tak boleh jaga hak tepi kain orang ni, hak rumah tangga orang. Hak tu baru dak dia jaga. Hak dia dengan isteri dia, dia dengan anak-anak dia secaralah. Neh, dia nak buat lagu-lagu mana? Hak masalah dia melakukan kemungkaran, ada orang yang jaga tepi kain orang. Kalau tu kita kena tegur, kita kena larang. Kalau tidak, ubah, maka turunlah bala daripada Allah secara umum. Ya umma, dengan umum, dengan rata kena habis. Ha, kita ingat kita selamat dah. Ha, rumah aku beres belaka dah, anak aku ha, lima waktu jaga belaka dah. Ha, orang lain lah kena, rumah aku dah kena. Neh, ha, mari tsunami acul bubi. Ha, dengan rumah-rumah kita, rumah dia kena belaka. Ha, tak ada kira. Ha, turun batu daripada langit, rumah kita pun kena, rumah orang pun kena. Supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan saja menimpa orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi ianya menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Kena belaka. Allah Ta'ala boleh jadikan satu Malaysia ni tenggelam dalam masa 5 minit. Mudah je lah. Ha, kerana Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Nak tenggelam Malaysia dalam masa 5 minit mudah. Kita duduk main bilang, tak apa Malaysia ni tak duduk pada jaluran gempa bumi. Ha, tak selamat kita, kita selamat. Ha, tak kena Malaysia. Ha, gunung berapi tak ada, duduk bilang, tak usah khabar. Ha, ni tak ada. Ni tak ada selamat kita. Ha, selamat lah. Ha, banyak dah duduk di dalam nikmat. Biasanya sesuatu negara itu tidak akan duduk di dalam nikmat lebih daripada 500 tahun. Neh, hak paling lama 500 tahun. Rusia meretoh 80-70 tahun je. Habis hacul bur dah komuni. Neh, ha? Dah lama dah sangat duduk dalam nikmat, tak ada gempa bumi, tak ada banjir besar, tak ada apa kita nak bilang. Ah, dia kata negara orang kali banjir 20,000 mati. Negara kita tak ada gitu. 3 orang yang mati kalau banjir. Itu pun pasal bukan kena banjir, dia main air lokam. Neh, ha. Kalau rumah terbakar seorang dua je anu. Ha, tak macam negara luar sampai ribu-ribu mati. Gempa bumi tak ada. Ha, maka bereslah kita boleh buat konsert. Joget pagi petang siang malam. Neh. Sebab kita pun tak bimbang lah dengan tsunami. Kita ada alat baru beli. Ha, harga RM200,000. Boleh kesang sebarang ombak mari. Ha, 2-3 hari ombak nak mari boleh kabar dah. Ha, dia punya percaya bertuhankan dengan alat. Ha, tunggu masa. Cakap besar sangat. Dah lama tak terkena bala. Pasti akan datang bala yang sangat besar. Ha, dan kita minta tak danglah kena ngajak cucu kita. Kerana dah duduk dalam mewah sangat, biasanya istidrat. Ha, istidrat ini kerana nak puas hati turun bala. Allahu Rabbi. Tak ada benda-benda pun dia kata buat maksiat. Tak ada apa-apa, tak jadi apa pun. Joget bagi petang tak ada apa-apa. Tak ada masalah pun. Yang orang kata haram, tak ada benda pun. Minum arok, kenyan-nyan dia mulai-mulai ada. Ha, makan riba pagi petang, tak ada apa-apa pun, tak khaitnok pun mulut. Ha, dia main lagu ni. Dah. Ha. Tak benda lagi lah, tak turun masa lagi. Dah. Ha, sampai masa, habis lah. Dalam hadis di atas, walaupun khusus disebutkan bangsa Arab, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh yang ada di dunia ini. Ha, tu sebut dengan bangsa Arab. tetapi yang sebenarnya akan kena kepada sebarang umat yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW pernah bersabda, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha, akan meminum satu puak daripada umat aku akan arak, dia akan minum arak akan datang. Mereka sebut dengan nama yang bukan dengan nama arak. Dia buh nama lain. Dia sebut brandy, dia sebut arak. Dia tak tulis di botol, ini arak. Tak tulis. Dia tulis brandy, whisky, toddy, wine, champagne, tulis gitu. Ini beer. Dia tulis. Dia tak tulis arak. Mereka ni bubuh dengan nama-nama yang lain. Yu'zafu ala ru'ushim bil ma'azif wal mughanniyat, yang bergoyang-goyang kepala mereka itu dengan sebab rancaknya bunyi muzik dan nyanyi penyanyi perempuan. Gelok kepala. Kepala goyang dengan muzik. Dengan sebab rancaknya muzik dan maknanya penyanyi-penyanyi perempuan. Gegor kepala-kepala. Memang dah. Tengok dalam TV. Sekali yang nyanyi tu beat atas. Penotong sampai habis. Bergelepor kali tanah. Macam kena belacang. Dah, penotong. Siapnya lambat tangan ni. Supaya penyanyi tu setuh tangan dia. Kalau penyanyi tu setuh tangan dia salang, 3 hari yang buku plastik. Sayang. Takut hilang buat penyanyi. Ini berat menang ni. Ini rosok habis dah. Dah. Rosok habis. Turung, belum garik tu turung dah. Nyanyi ku 10 karang. Belum garik turung dah. Nampak? Turung masuklah stadium dah. Mari daripada ni, Hulu Kuala Berang. Di Bukit Jalil. Nak tengok konsert Suruh Heboh punya pasal. Bodoh pada lembu. Dah. Surah kat rumah tak pergi. Orang ngajar susu hidung tak sampai. Hak benda dosa, benda-benda, hak benda neraka lagu tu pergi jumpa pergi. Sapa berapa kali nak sapa, tukar kereta, tukar bank, naik bas. Turun kereta api, naik LRT. Nak boleh sapa tempat orang nyanyi. Allahu Rabbi. Yafsifullahu bihumul arda. Allah Ta'ala akan menjadikan gempa bumi kepada mereka itu. Tuhan buat gempa bumi. Wa yaj'alu minhumul qiradat wal khanazir, dan Tuhan akan tukar muka mereka dengan muka babi dan muka kera. Na'udzubillah. Hak lupa kepada Allah, hak kaki dandu, kaki kelak malang, kaki bar, kaki joget ni pasti akan Tuhan tukar muka dia dengan muka kera, muka babi bila dekat nak mati. Banyak dah berlaku bila dekat nak mati, bila mati tukar muka jadi mucung macam muka babi. Deh, muka jadi macam muka ke. Perangai memang perangai ke dah. Ini cubik ekor bila nak mati. Sebab nak jadi ke sangat. Nabi sebut lama dah. Jadi macam orang Yahudi. Tuhan tukar menjadi ke. Dalam keadaan hina. Rupanya umat Islam pun ada juga. Sebab Nabi kata, nasun min ummati. Satu golongan daripada umat aku. Umat Rasulullah ni, umat Islam lah. Akan ada juga rupanya. Yang berubah rupa menjadi rupa kera dan rupa babi dengan sebab dilalaikan dengan hiburan-hiburan. Hiburan saja habis pitih jatuh-jatuh. Untuk hiburan saja. Berjatuh. Selagu hak mahal 20 ribu bayar. 20 ribu. Nampak? Ngajar 20 ya je beli. Berjelai. Nampak? Mahal nyanyi lagi. Ini hebat. Patut nyanyi tu bayar 2%. Nampak? Ada benda mahu siap. We 2% dah upah lelah naik stik. Ni dok. Tu imam pagi petang mayang. Boleh 300.5. Tu pun kena pecah pulak. Kenapa? Beskar-beskar ambil balik. Hak nyanyi 5,000 selagu. Ini berat nanang. Ini betul-betul mencabar keimanan umat Islam di negara kita. Nak tengok bodoh ke cerdik. Tak ada apa-apa. Jadi bodoh ni. Siap telefon pulak di TV. Saya teka penyanyi ni akan menang. Terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji teka lagu. Ini mabuk-mabuk habis. Jadi mabuk-mabuk dengan hiburan. Hiburan yang paling banyak memabukkan umat Islam kiraman. Kalau minum arak tak ramai-ramai, sebuah kampung ada seorang dua. Hak isyak dadah, kalau satu buah rumah, ada 4 buah rumah isyak dadah. Hak hiburan habis licin. Habis licin kaut long. Nampak? Tok Bilal pun depan kali tengok gusti. Bukan masjid ni lah, masjid lain. Minat juga dia. Tok Imam ingat keputusan bola. Tok Imam, dia Tok Imam dah. Dia ingat. Keputusan bola 2-1 Johor menang barang Terengganu. Dia boleh ingat pula dah. Nampak? Surah Sajdah tak ingat. Allahu Rabbi. Tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus adalah kerana Nabi SAW sendiri daripada kalangan mereka. Dan yang menerima Islam pada masa permulaan penyebarannya adalah kebanyakannya daripada kalangan bangsa Arab dan sedikit sekali daripada bangsa yang lain. Nah, sebab itu disebut Arab. Asalnya yang menerima Islam ramanya orang Arab. Begitu pula halnya dalam masalah yang berkaitan dengan maju mundurnya umat Islam adalah banyak bergantung kepada maju mundurnya bangsa Arab itu sendiri. Selain daripada itu, bahasa rasmi Islam adalah bahasa Arab. Jadi disebut umat Arab kerana seolah umat Arab ini sebagai paksi daripada umat-umat lain yang memeluk Islam. Hak Melayu ada Islam, hak Cina ada, Jepun ada, Afrika ada, orang putih ada. Tetapi paksi dia orang Arab lah. Kerana turun kepada Nabi yang Arab dan sahabat-sahabat yang 90%-nya bangsa Arab, disebutlah kemusnahan akan kena kepada umat Arab. Dan bila kita tengok hari ini memang umat Arab banyak dah yang musnah. Musnah akidah jiwa mereka itu telah musnah. Tubuh badan sehat, kaya dengan minyak. Tetapi akidah tak ada dah. Di Mesir, umat Islam, raja-raja, presiden-presiden pemerintah Mesir, kerja dia takak ulama-ulama. Dipenjarakan ulama-ulama. Ikhwanul Muslimun yang kuat berdakwah di negeri Mesir takak. Raja-raja dia takak, raja-raja Islam Mesir. Bubuh dalam penjara hukum gantung, hukum gantung. Hasan Al-Banna Al-Mahum kena tembok. Sayyid Qutb rahimahullah taala pun kena gantung, yang memperjuangkan Islam dibunuh oleh orang Islam sendiri. Ini sapa kepada hebat benci mereka kepada orang yang nak bawa agama. Dia orang Islam dah, tapi dia benci orang bawa agama. Inilah sifat-sifat nifak, sifat pemerintah-pemerintah munafikin. Saudi Arabia dibenarkan tentera Amerika laknatullah, tentera yang paling jahat sekarang, yang paling banyak bunuh umat Islam, dibenarkan bertapak di negara Arab Saudi. Dan kan Nabi SAW telah pesan, la didani fi jaziratil Arab. Tidak boleh lagi ada agama yang selain Islam pada tanah semenanjung Arab ini. Wak mari dengan askar, dengan kereta kebal, dengan peluru pandu, duduk bertapak dan nampak gaya ni tak akan pindah dah. Dan dia sekarang nak jaga Kaabah, nak jaga Madinah. Sebab itulah mana-mana negara dipesan oleh Amerika, negara ni tak boleh pergi Mekah tahun ni. Dia buat gitu benar. Dia sebenarnya yang jaga. Ini jadi hina benar umat Islam. Kuwait, negara umat Islam yang Allah Ta'ala beri kekayaan dengan minyak, terpaksa membayar upah tentera Amerika membunuh umat Iraq hari itu. Amerika yang bunuh orang Iraq, satu peluru M16 yang harganya RM1.70 dibayar oleh Kuwait. Satu Tomahawk harga RM1 juta mesti dibayar oleh Kuwait untuk ditembak kepada umat Islam di Baghdad. Orang Islam kena bayar. Sampai sekarang pun berhutang lagi peluru-peluru perpandu yang telah ditembak oleh Amerika untuk membunuh umat Islam di Iraq. Ini hebat. Habis jatuh sebagai tidak ada harga langsung umat Islam akhir zaman. Dan hampir pada 90% negara umat Islam menekan perjuangan umat Islam. Ulama-ulama ditekan. Di Chechnya, di Turkmenistan, di Turki, di Azerbaijan, banyak lagi tempat negara umat Islam yang ditekan. Habis dari nak gerak. Melainkan Islam yang mengejar dunia, yang macam dia juga, Islam ni dibenarkan. Lagu ni dibenar. Kalau hak larang orang buat maksiat, tak benar. Bila ditangkap orang yang joget dalam kelab malam, dalam keadaan berbawa rok, habis umat Islam tulis dalam khabar, tak patut. Apa ditakak ke dia, biar ke dia lah. Jadi tulis tak patut belaka. Tapi mati tanam kubur Islam. Bagi jerak lah ramai-ramai. Pakat marah kepada Jawi kerana kita kak orang mabuk. Tubik bini tak patut. Dia nak mabuk nak apa pandai dia lah. Kita jangan terlampau ekstremis. Nak larang dia. Tak boleh lah. Tidak ada beri kebebasan kepada manusia. Ini umat Islam akhir zaman. Tak apa dah jadi tawanan Yahudi dan Nasara. Kemudian Ya'jud dan Ma'jud pula adalah daripada dua bangsa dari keturunan Nabi Adam AS yang dulunya banyak membuat kerosakan di muka bumi ini. Inna Ya'jud wa Ya'jud mufsiduna fil ard, kata Allah. Menghikayatkan kisah amalan Ya'jud Ma'jud akan melakukan kemusnahan kerosakan di muka bumi. Lalulah batas daerah dan kediaman mereka Ya'jud Ma'jud ditutup oleh Zulqarnain dan pengikut-pengikutnya dengan campuran besi dan tembaga. Maka dengan itu mereka tidak dapat keluar sehinggalah hampir tiba hari kiamat maka pada masa itu dinding yang kuat tadi akan hancur dan keluarlah kedua-dua bangsa itu dari kediaman mereka, lalu kembali membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Apabila ini telah terjadi, ia menandakan bahawa hari kiamat sudah dekat sekali tibanya. Di dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, ada menceritakan di mana Raja Zulkarnain yang diminta oleh penduduk suatu negeri supaya membuat benteng daripada Ya'juj Ma'juj. Maka dibuat benteng yang sangat besar. Duduklah Ya'juj Ma'juj terkepung dalam benteng itu. Ribu tahun daripada masa dibangkitkan Nabi kita SAW. Tetapi dalam hadis ini, benteng ini Nabi kata telah pun terbuka. Bermakna kemusnahan kepada umat manusia telah pun hampir. Ni zaman Nabi, zaman kita buka pesona tak tahu. Tahu tu bedah tak tahu. Tuhan buat rupa, kita tak tahu rupa macam mana. Dan anak cucu dia pun ada dah. Ya'juj Ma'juj. Yang melakukan kerosakan di muka bumi, itulah Ya'juj Ma'juj. Yang melakukan kemusnahan. Hak tukang buat maksiat, anak cucu dia dah. Mak ayah tak tubik ke dua ekor. Tubik anak cucu dulu. Suruh orang buat maksiat, larang orang buat perkara-perkara agama. Kalau mengajar, marah. Masa pergi surah, kalau pergi surah, tak boleh air kotak. Tak pergi kita. Nak minum air kotak ni macam. Beruk minum air nyok. Tambah air kotak ni. Siapa jadi gitu semua. Jangan pergi masjid. Kalau pergi masjid, jadi dengar. Bila dengar, jadi ikut. Nampak? Jadi juruh. Tak boleh jadi juruh. Dah pergi mana ni? Pergi panggung wayang. Di karaoke. Pergi dekat cyber cafe. Duduk ini. Muda-muda ni jangan habis. Jangan kita sisihkan umur muda. Anu masuk. Kelak-kelak remaja. Gang mutus ikat. Pagi jadi siang, jadi malam. Malam jadi siang. Tak ada agama. Mati-mati katok gitu je. Habis anak Islam kena tipu habis. Kalau ke mana nak buat? Bini. Tutup guru dia. Ulama besar di rumah dia ada 4 ekor tu guru. Nampak? TB 1, TB 2, TB 3 suku. Tok guru dia tu. NTB 7, 11. Duk belajar situ. Duk dengar situ. Nampak? Dia tak ada gitu ke ada. Tak ada balasah, tak ada masjid. Dia dengar tu. Mak ayah penggur depan TB. Apa lagu mana nak buat? Bini. Tutup guru dia. Ulama besar dia tu. Duk kabur. Kemudian kita lihat hadis yang ketiga. Seluruh dunia datang mengurmuni dunia Islam. An Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah yushikul umamu an tada'a 'alaikum kama tada'a al-akalah ila qas'atiha fa qala qa'il wa min killah nahnu yawma iz qala bal antum yawma iz katir walakinnakum ghuta'u ka wasa'il sayl wa la yanzi'anna Allah min sudurikum wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum walau zifan orang yang hendak makan mengerumuni dalam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, ramai, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahal itu hai Rasulullah? Nabi kita menjawab, cinta dunia dan takutkan mati. Hadis riwayat Abu Daud. Kita lihat keterangan hadis. Memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Keadaan umat Islam pada hari ini menggambarkan akan kebenaran yang disabdakan oleh Rasulullah. Umat Islam walaupun mereka punya bilangan yang banyak, iaitu 1,000,000,000. 1/5 penduduk dunia. Tetapi mereka selalu dipersenda dan menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas, diinjak-injak, disakiti, dibunuh dan sebagainya. Bangsa daripada seluruh dunia walaupun berbeza agama, mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatan Islam. Benar sungguh apa yang Nabi sabdakan ini. Kalau kita tengok dunia umat Islam hari ini, rata-rata kena ratuh oleh negara-negara kapi. Habis. Kalau Malaysia ni daripada zaman Belanda itu. Portugis mari, Portugis Belanda pulak. Lepas Belanda mari benda Inggeris pulak. Lepas tu mari Jepun pulak daripada seluruh dunia. Walaupun berbeza agama. Mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatan Islam. Benar sungguh apa yang Nabi sabdakan ini. Kalau kita tengok dunia umat Islam hari ini, rata-rata kena ratuh oleh negara-negara kapi. Habis. Kalau Malaysia ni daripada zaman Belanda itu. Portugis mari, Portugis Belanda pulak. Ha, lepas Belanda mari pun dia, Inggeris pulak. Lepas tu mari Jepun pulak, Bintang Tiga pulak. Dah. Lepas tu, Pak Sekerat hari pulak mari. Ni ratus gitu je. Habis. Di Iraq kita boleh tengok dalam TV, habis. Atau askar. Jepun atau Korea atau, masuk habis. Ha, di Afghanistan, pilih masuk. Orang ni kawal tu, baik Kanada, mari pulak Jerman pulak. Semua Kristian belaka. Semua Yahudi belaka. Negara umat Islam. Ha, negara umat Islam, umat Islam tak boleh kawal, kena negara ha, apa benda tentera kapi mari kawal pula dah. Jadi macam buih, tak ada rugi. Ha, cebok-cebok boleh buih, cebok-cebok boleh buih-buih. Nampak dia lepas buang. Takkan nak balik rebuh, nak rebuh ikan. Neh, ha, ikan tak ada boleh buih. Gitulah Nabi kata ramah. 1/5 penduduk dunia. Penduduk dunia sekarang lebih kurang 5.5 bilion. Umat Islam saja 1 bilion lebih. 1 bilion ni 1,000 juta. Juta tu 1,000 kali. Dia panggil 1 bilion. Tapi buat main gitu je. Ha, jadi persenda gitu saja. Ha, umat Islam habis. Jadi sibuk dengan projek itu je. Ha, buat kapi yang tukang buat pembangunan-pembangunan negara umat Islam. Kita kena bayar harta kita ke dia pula. Siapa berkerak ada yang tipu gitu je. Nah, umat Islam nak pada kedamaian, minta orang tengok. Apa punya bodoh. Nah, tak kenal lagi kawan tu bapak peropok. Penipu besar. Ambil dia juga sebagai orang tengok. Dah bila nak nak tu, dah dia musuh Islam. Dia bapak musuh Islam. Ha, dia tunggu ke dia, minta tolonglah susah masalah kita ni. Siapa dia? Minta dengan Amerika. Cari kemuliaan di sisi Amerika. Negara yang paling jahat di dalam dunia kita tak kenal lagi. Bila tak kenal tu akan bangkitkan kita di akhirat nanti dalam keadaan buta. Kerana mua itu di dunia membuta dah, mudah reti dah, bangkit di padang mahsyar, mesti di dalam keadaan buta. Sebenarnya segala kekalahan kaum muslimin ada berpunca dari dalam kaum muslimin itu sendiri. Allah Ta'ala tidak menzalimikan umat Islam, tetapi umat Islam yang menzalimi diri mereka sendiri. Iaitulah dari penyakit wahan yang merupakan penyakit campuran daripada dua unsur yang selalu wujud di dalam bentuk gambar dua, iaitu cinta dunia dan takut mati. Dua ni memang kembar, bukan gambar tu, kembar dua. Dia kembar sama. Kasih ke dunia yang tak boleh mati. Mati tu dia caya akan mati tapi tak boleh lagi. Kalau boleh 1,000 tahun lagi mati baru boleh. Ha, ialah gitu. Dia memang dia beranak berekeh tak modoh. Kasih kepada dunia, ha, takut kepada mati. Inilah yang menyebabkan Allah Ta'ala menurunkan atau membalakan dengan umat Islam dikepik ataupun dikepung oleh umat-umat kafir yang lain. Sehingga kalau kita tengok, habis. Orang Hindu pun bunuh orang Islam. Di India, dia bunuh pejuang-pejuang Islam di Kashmir. Ha, dia lawan umat Islam. Dah, di sana. Ha, di Thailand pun dia bunuh umat Islam. Ha, di Indonesia dia bunuh umat Aceh. Habis. Di Chechnya umat Islam dibunuh oleh Rusia yang komunis, bukan Kristian. Nampak? Di Bosnia dibunuh oleh orang Serb. Ha, habis seluruh dunia ni kejauh. Seluruh dunia ni kejauh. Ni nak ambil Iran pula, nak tembok. Ha, nak takluk Iran pula. Deh, kita duk sibuk nak berlawan bola di sini. Deh, nak buat kap yang dia pusingan pula. Deh. Ha, negara umat Islam jatuh ke tangan umat kafir. Kita kaki jadi hamba dia belaka. Dah, ha, tak sedar lagi. Boleh tengok dalam TV habis rata dah. Ha, Palestin habis di sini habis dah. Ha, ni nak ambil Syria pula. Nak ambil Beirut pula. Habis gitunya negara umat Islam. Kalau tak boleh ambil secara zahir pun, ambil secara maknawi. Ha, dia peretah kot belakang petah. Dah. Ha. Bakhil dan tidak mahu mendermakan harta di jalan Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah Allah Taala beri balik negara Andalus kepada umat Kristian. Ah, ha, kerana akhir-akhir pemerintahan umat Islam di Andalus di Sepanyol duduk kejar ke kemewahan dunia. Tak macam awal-awal dapat ditakluk Sepanyol, masing-masing taat kepada ajaran Allah. Akhir-akhirnya lupa kepada ajaran Allah. Masing-masing duduk kejar kemewahan. Allah Ta'ala balakan dengan umat Kristian di seluruh Eropah bersatu dan menyerang balik negara Andalus. Siapa kalah habis umat Islam. 700 tahun dah mulai meretok. Eh? Habis nyambik. Siapa ni habis licin. Ha? Semua dikristiankan balik. Hak tambuh murtad dibunuh habis. Tak ada seorang habuk tinggal. Hak Islam. Ha? Berjuta-jutanya bunuh habis. Sambutan sempena murtadnya umat Islam di Sepanyol dikenali sebagai Hari Valentine yang kita sambut pula sini. Tupang gembira nak tahu, kerana hari itulah sejuta lebih umat Islam di Sepanyol masuk Kristian semula. Kita buat pesta pula sini. Hari Valentine. Siap pergi pasal beli bunga. Nak pergi ke kasih. Sana jahil tukir. Tak tahu ke benda. Allahu Rabbi. Dalam suatu hadis. Nabi SAW. pernah memberi peringatan. Al-bakhilu ya al-bakhilu ba'idu minallah wa ba'idu minannas. Orang yang bakhil itu adalah jauh daripada Allah dan jauh daripada manusia. Ba'idu minal jannah, jauh juga daripada syurga. Qaridu minannas, tetapi dekat dengan neraka. Ki sayang harta. Sayangnya ke harta. Sayang nak gunakan harta untuk tujuan-tujuan agama. Tujuan diri sendiri tu tak sayang. Buat rumah saja 100,000. Katil je harga 100,000. Lembek 1,000 lebih. La ilaha illallah. Nabi bila tidur bedang belakang. Kerana kerahnya tikar akar kemu, daun kemu. Kita sedak tidur. Nampak? Pukul 8 baru doa kunut bunyi. Kerana sedaknya tidur. Pintu pagar ni air pada mah. Rumah Nabi tak ada pintu pagar terus. Orang tanya, ngayak sepung dah ada piti nak beli. Rumah Rasulullah. Kita hebat lah. Sebab kasih sangat kepada dunia. Nak beri surah 10 riyal sayang. Tak, apatah lagi nak buat surah. Nak habis piti 100 ribu berat nanang kita. Jadi Tuhan akan balas dengan anak cucu kita jadi jahat. Jadi buat muka, jadi maksiat. Dengan sebab kita beraluh. Dengan sebab kita sayang kepada harta. Bila bakhil jauh daripada Allah. Tak lagi Mekah jauh. 3 kali pergi haji dah. Kapan Mekah 4 kali aku tak bilang. Ni nak pergi kapal terbang 3 kali. Beraluh nak mampu. Kalau minum air, tengok orang tak ada minum air. Minum air, siapa tel bayar dulu. Kalau bayar kerja, kena bayar dengan orang pula. Sama, tak rugi sama. Bayar dulu. Dia haji dah. Lepas tu dah balik ke Mekah, jadi tak beraluh dah lah. Jadi dermawan. Sebab dia janji dah depan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Balik ke dekuk lagi. Tanda haji dia tidak mabrur. Tapi malboro. Allahu Rabbi. Nak banyak ke harta ni menyakit umat Islam. Nak banyak. Ni berlawan dengan Cina tak tahu kala. Cina ni berebut harta dah. Kita orang Islam ni berebut harta juga. Berebut siapa bila tewas tu. Siapa kemati. Berebut. Siapa kemati. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Duduk berlawan-lawan memperbanyakkan harta kata Allah. Sampai dibawa usung wagi dalam kubur. Senyap sunyi dah lah gua ni. Masih mati tu kalau kita ketanya gua ni. Boleh. Nak pergi tanah ada sebidang lagi. Alik masih yang nak. Nyak sunyi boleh. Tambah lah. Nyak. Tak kata apa. Nampak? Ambil gerang tanah tu, jetik tak hidung. Tak gerak dah, tambah dah. Pasal mati dah. Hatta zurtumul maqabir. Maknanya berebut harta ni siapa mati. Lagi hidup, lagi nak. Dalam tok-tok-tok tu, orang sibuk mari nak baca Yasin, nak betul ke ni. Nampak? Dia duduk tanya pula. Dah putih rumah saya ambil dah. Pak kejar. Orang nak baca Yasin dah. Dia main rumah saya lagi. Hanya kata hatta zurtumul maqabir. Siapa masuk kubur. Bila masuk kubur mati kerah. Baru tak boleh lah. Nampak? Orang pun inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mati dah cik. Ambil katalog jentu tunjuk ke cik. Nak cik? Tak baru ni. Biar kita pergi tak apa buat tak kubur. Ambil dah senyap sunyi. Sebab Tuhan janji dah. Berebut nak kebanyak. Sampai masuk kubur baru tak berebut. Nampak? Habis cerita. Dah kita ni Allahu Rabbi. Macam-macam pesanan datang dalam Quran, dalam hadis. Tak usah ada kejauh sangat dunia ni. Nak pergi ke mana kita? Nak pergi di mana? Jalanan waktu barang tak laku belaka, piti-piti. Bukan laku. Kalau Cina mampu, dia bakar kereta ni. Dia buat kereta dengan rumah apa semua, dengan banglo, dengan piti. Dia bakar. Kata apa pasal bakar? Dia kata piti ni kalau kita bakar, banyak mana, mayat ni bila-bila boleh pakar dalam surga. Piti banyak. Kalau kita bakar kereta sebuah, dia naik kereta dalam kubur. Nak pergi mana naik kereta? Bang DJ biji baru tahu dalam tu. Dia percaya lagu tu. Kita umat Islam, barang dunia tak laku dah. Bila kita mati, stop barang dunia. Tapi dikira dengan barang akhirat, iaitu amal jariah hak tu dikira. Sebab tu bila kita mati, orang ambil duit. Ayah mati, anak pun gagal. Waktu bit habis duit-duit celah-celah tikar. Waktu bit apa semua, ada dua bawa kain-kain waktu bit. Pasal dah boleh pakar dah. Bukan hak dia dah. Jadi saka dah lah. Cici-cici yang duduk tubuh pun orang cabut habis. Kita kalau nak belanja ke kalau kena kedekuk betul. Nak hak orang yang tolong kedekuk. Hak orang tu ni tolong kedekuk. Mu bodoh duduk belanja orang hotel. Taruh lah kita cari lelah-lelah. Sama belanja orang. Dia tolong nasihat pula ke orang. Dia beralih nak mampu dah. Eh, dia tolong terkedekuk orang pula. Dia nak makan sendiri dia sayang. Beralih. Eh, ha, nak makan sendiri sayang. Kalau naik kereta siapa kat bonggok kalau dia nak tolak, tak mustak kereta. Takut gegar jadi rosak pula magak. Eh, siapa gitu semua. La ilaha illallah. Dia boleh bawa tinggal juga. Boleh kan anakmu satu pepan, satu tiga, satu dua tiga, ni satu dua, ni satu benar, ni boleh satu pelapan. Abilicin. Anu bahan paling banyak ni keping banyak, ni bahan ponggeng banyak. Abilicin kita. Tinggal korok kering. Deh. Kalau tak ada anak, bang, lebih cuma licin. Belum masa kita mati, kita derma, kita sedekah, kita apa. Ha? Supaya semua itu menjadi bekal perjalanan kita di akhirat. Kerana perjalanan di akhirat ini perjalanan yang sangat jauh. Kita ni jauhnya perjalanan ke akhirat, mati di dunia, bakit di padang mahsyar. Jauh jalan. Mati dunia tak rumah. Waktu turun ke dalam kubur. Roh pergi ke alam barzah. Naik ke langit, turun balik. Bangkit di bumi mahsyar, bumi yang lain pula. Jalanan jauh. Piti kalau ada 3 riyal dah pergi dengung. Nampak? Dah buat catan 3 riyal. Kurang-kurang 20. Sedap sikit. Nampak? Ha. Dah ni nak pergi ke tempat yang sangat jauh. Yang nak pergi tak balik belaka. Tak padam dengan semayang kita sikit ni. Semayang ada urat kita. Dalam semayang tu boleh mukat lagi. Ha. Dalam semayang tu boleh jual roti canang. Nebo roti canang. Ha. Dalam semayang. Hak mana hak basuh kereta dia lah semayang. Ceng-ceng basuh kereta. Deh, ha, sikit teruk amalan kita ni. Ha, biar banyak, biar bekal tu, biar molek, biar laku mahal di sisi Allah Ta'ala. Takut kepada mati pula bermakna leka dengan kehidupan dunia Allah Rabbi. Duduk dalam kelalaian semata-mata. Benda yang kita pakai ni habis gitu je. Melainkan yang kita beri orang makan. Hak tu kita akan dapat balik di akhirat nanti. Lepas tu kalau ada duit, we makan korang lah. Ha, we makan korang. Rasulullah, ada orang susah balik itar rumah ni. Ada sutih kema, we got korang. Sutih je kema, we got korang. Kita kalau orang mari di rumah, ada biskut dah waktu bek, takut orang kata biskut. Biskut kan, orang kata pula, dah waktu bek. Eh? Ha, nak nanti ayam nak golek, baru nak waktu bek. Sikit-sikit takut orang kata, sikit-sikit takut orang kata. Nabi ada sutih kema, bagi dua dia. We ke tetamu sebelah, Nabi sebelah. Nampak? Kerana nak beri korang je. Supaya dapat makan balik di akhirat nanti. Ha? Ma maluka illa ma akalta. Ha? Ma laka illa ma akalta fa amnaita. Daripada harta kamu, apalah yang telah kamu makan itu, semuanya telah menjadi binasa. Ha? Fa ma labista fa ablaita. Apa yang telah engkau pakai, kata Rasulullah, maka telah hancur lebur. Hak mu pakai, jadi hancur, jadi buruk. Apa yang mu makan, jadi taik belaka. Wa ma tasaddaqta, maka apa yang kamu sedekah jariahkan kepada orang lain, fa'abukaita, itulah yang kamu kekalkan dia. Hak kita makan ke mulut kita, tak jadi apa dah. Hak kita pakai tubuh kita, ah, hancur lebur habis. Tapi yang kita sedekah kepada orang, kita beri pakai kepada orang lain, baju tu mari semula kepada kita. Boleh pakai di akhirat nanti. Beri pakai kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang susah. Ah, kita beri makan ke orang, jamu orang. Ha? Dengan duit kita, walaupun kita lelah cari duit, kita jamu korang dengan niat nak ganjaran di sisi Allah Ta'ala dapat pahala sedekah. Ha? Dan kita dapat makan balik makanan itu di akhirat nanti. Ha? Kalau berasa sayang, sayang, sayang, sayang, akhirnya dunia itu ia menipu kita sehingga kita tak dang nak menafakahkan, nak menginfakkan akan harta kita selain perintah Allah. Wa mimma razaqnakum, anda setengah daripada harta yang kami berikan kepada kamu, tumpikun, kamu sedekahkan pada jalan aku. Dan dia kata tidak membuat persiapan untuk menghadapi negeri akhirat. Tak ada siap sikit pun. Duk siap negeri dunia ni lah. Nampak? Ha, kakang kita tengok tanah. Kakang kita tebas. Kakang buh batu, buh apa semua. Nak betul dengan rumah dunia ni. Ha? Tengok keadaan betul lokang, betul apa. Pergi sama. Padahal nak duduk kejap rumah dunia. Kita cari daripada muda nak boleh ke 60 ribu, 70 ribu daripada muda kerja. Sampai berubang dah kepala. Ha, baru boleh beli tanah. Ha, 35 ribu. Nampak? Rebeh dah hidung. Nah, ha, lepas tu siap boleh pula cari, boleh buat rumah. Dia tengok sama. Pasal apa? Pasal nak duduk lagi. Lama mana nak duduk? 2-3 bulan. Ya. Ni boleh hari naik rumah. Kita turun rumah. Nah, orang mak macam naik rumah, tuan rumah, turun rumah. Bagi lah ni hari kubur. Patut cari 30 tahun boleh buat rumah, duduk kurang-kurang 30 tak. Tak ada. Cari dah dia 40 tahun, duduk 4 tahun. Nampak? Lepas tu bini kita lah pula duduk paling banyak. Bini kau orang lain pula. Kita nyandar lah macam kubur. dan tidak ada perasaan untuk berkorban dengan diri dan jiwa dalam memperjuangkan agama Allah SWT. Tak mau cara, tak mau perjuang agama Allah. Nampak? Dia cara kita, hal kita, kita tak cara hal orang. Kita tak cara dia, kita tak marah. Mu nak pergi sejik, nak pergi surat, hal mu, aku tak marah, kamu buatlah. Tapi aku, hal nak beranak aku, tak cara korang. Dia main buah lagu tu. Buah ke sumbang lagu tu. Dan, dia kata, tak apalah, kita tak marah. Awak dah buat majlis apa, ngajar apa tu, buatlah majlis. Saya tak cara awak. Saya duduk dianjian dengan anak bini saya. Saya caralah hal saya. Sedap mulut. Dan saya cara kamu, pergi bahan tanah, apa dia nak ikut? Mati siapa dia nak usung? Kalau mu rasa secara berdemu, mu rasa nak mati, mu gali lubang sudah. Duduk anggar nak mati, berbawak itu dalam lubang. Baru tu pun kita kena kambuh pula. Kalau tak kambuh, jadi busuk pun. Tak boleh, kena mari masjid, kena mari surah. Mu nama orang Islam mari. Mereka mu tukar nama, mu nyandi, mu tusami. Daya mari surah. Memang tak mu cara. Semua kena mari. Nampak? Tak kira. Kulit kita kuning ke, kulit kita biru ke, kulit kita hijau, kena mari belaka. Kena taat belaka kepada perintah Allah, mari berpung sini. Pendeha tak kena, kita bincang di masjid, di surah. Biar jadi molek, biar jadi suktu ummah belaka. No, ni siapa tak pergi surah. Balang raya ada ni. Depan ni tak pergi surah, makcik, sakit lucu. Dah kemarin ada molek ada balang raya, kita memastikan. Molek-molek ada pula. Nampak? Dengar sakit lucu. Warna boleh tak pergi masjid. Allah, kita... Dah nampak mata hangat dia ni. Dah nampak mata. Jumpa kata panjang atas bah. Dah nampak mata. Buat tu cokeh mata buat macam kasih selamat. Ini masalah. Dah. Jangan kita terpedaya dengan kebanyakan daripada manusia orang ramai ni. Wa in tuta' aktsara man fil ardi yadilluka an sabilillah. Kalau kamu terikut-ikut dengan kebanyakan pesih orang ramai masyarakat ini, orang puluh ramai, mestinya akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala a'lam. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum.